Jadi beliau bertanya, dulu pernah saya ceritakan riwayat bahwa Rasulullah pernah terganggu dengan kain dalam sholatnya. Makanya disarankan yang bawa sarung untuk tidak terumpalnya, terumpal ya namanya, mereknya itu loh, tulisannya itu loh, kita harus dibawa. Itu membuat orang baca. Meskipun orangnya soleh, tapi kalau di depannya ada tulisannya akhlak, itu pasti dibaca. Mesti, itu otomatis itu. Makanya jangan, jangan saya sendiri, enggak ya, enggak, alhamdulillah. Kalau iya saya kena di luar, enggak. Jadi kalau saya itu biasanya tak taruh di atas itu. Terumpalnya tetap di belakang enggak apa-apa, cuma tulisannya itu loh. Tulisannya ditaruh di atas, biar enggak kelihatan. Ya. Di sekarang harus bawa aja, dijajal aja. Iya, benar-benar ganggu. Apalagi yang pakai kaos partai, lanjutkan. Jalan, jalan. Ya, sudah ya, semoga bermanfaat. Ini mas siapa mas? Mas Rafid. Rafi. Ya. Terima kasih, ini bagus sekali. Besok saya pelajari. Semoga bermanfaat. Demikian para jamaah, kalau ada pertanyaan silakan disimpan, insya Allah akan ditanyakan pada lain kesempatan. Dan mohon maaf, saya itu kata-kata saya itu kasar pak, jadi tolong dimaafkan. Ya, semoga bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.